din an dinihim, setan akan datang kepada mereka untuk menyesatkan. Maka di sini perlu benteng dari ilmu akidah. Maka ya, demikian kita semua yang alhamdulillah mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga harus lebih bersemangat menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membentengi akidah orang awam dari berbagai macam penyimpangan. Taib, al-faidah ar-rabi'ah, faidah yang keempat atau yang kelima pada penyampaian di sini, yang keempat dalam urutan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat, wal-qawlu fi ba'd sifati kal-qawli fil ba'd al-akhar. Kaidah dalam pemahaman al-asma was sifat, yaitu pembicaraan dalam masalah sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan dalam masalah zat Allah. Wal qawlu fi ba'dhi sifat, dan pernyataan, pendapat atau kaidah dalam sebagian sifat sama dengan kaidah dalam sifat-sifat yang lain. Al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Ya, pernyataan, perkataan, kaidah penyampaian. Ya. Perkataan dalam sifat merupakan cabang dari perkataan dalam zat. Perkataan dalam sebagian sifat sama dengan perkataan dalam sifat yang lain. Ini kaidah yang sangat bermanfaat. Ya. Nah, kaidah yang sangat bermanfaat. Kalau sebagian thullabul ilmi ya sulit membaca kitab Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala yang menulis Taqrib Tadmuriyah, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya yang lain, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, dan para ulama, guru-guru, ya para syekh yang membahas, menjelaskan masalah akidah, sering menyampaikan hal ini. Al-kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat, wal qawlu fi ba'd sifat kal qawli fil ba'd al-akhar. Bahwa pembicaraan, pembahasan tentang sifat itu merupakan cabang, ya. Artinya sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Sama dengan zat Allah. Ya. Pembicaraan, pembahasan dalam sebagian sifat sama dengan pembahasan pada sifat-sifat yang lainnya. Jangan dibedakan kaidahnya, sama satu kaidahnya. Nah, dan ini merupakan nanti menjadi bahan bantahan yang super telak kepada orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ya, super telak saya katakan. Nah, dan mereka akan benar-benar terbungkam, dan kemudian mereka ya kalau mendapatkan hidayah segera bertaubat, kalau tidak ya terbawa dengan ototnya yang keras yang keluar di lehernya, pertanda fanatik. Ya. Nah. Pokoknya kalau sudah pokoknya dengan suara yang keras ya sudah itu fanatik pak endewi lah gitu. Nah. Taib, Ahlussunnah wal Jamaah yuthbituna kullama athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was-sifat ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi takyifin. Naam, min ghairi takyifin, tanpa meyakini suatu cara tertentu. Au tamtsil, dan tidak juga menyerupakan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa min ghairi ta'tilin, dan juga tanpa pengingkaran. Au ta'wil, juga tanpa mentakwilkan, membelokkannya. wa yaquluna liman athbata adz-dzata wa nafas sifat. Naam, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala wa nafas sifat dan menafikan sifat-sifat darinya, wahum al-jahmiyatu wal-mu'tazilah, dan mereka itu adalah kelompok al-jahmiyah dan mu'tazilah. Ya, Ahlussunnah mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang jahmiyah dan mu'tazilah, innal kalama fi sifati far'un anil kalami fi dzat, bahwasannya pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Fakama annana nusbitu lillahi zatan la tushbihu zawatil makhluqat, maka sebagaimana kita menetapkan, ya, kita semua, yakni kami Ahlu Sunnah dan kalian juga wahai orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, kita semua menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki zat. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Ya, sebagaimana kita menetapkan bahwa Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluknya. Fa yajibu an nutsbita kullama tsabata fil kitabi was sunnati min as-sifati duna an yakuna fiha musyabahatun lil makhluqat. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan semua yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa meyakini penetapan itu berarti menyerupakan makhluknya. Nah, jadi ya, ini satu bentuk kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsungnya mungkin dikatakan kepada mereka, tanyakan, wahai Jahmi, wahai Mu'tazili, ya, kamu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tentu dia akan menjawab iya, kalau tidak kafir, ya kan? Nah, kalau tidak kafir. Kemudian ditanya, apakah zat Allah sama dengan zat makhluknya? Pasti dia akan menjawab tidak. Kalau tidak, ya kafir lagi. Ya kan? Nah, kemudian kalau zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluknya, maka sifat-sifatnya sudah barang tentu tidak sama pula dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, ini al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Ya. Pembahasan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ, ya, nah, terbungkamlah mereka kecuali tadi orang yang tidak mendapatkan hidayah dan orang yang ta'assub. Kemudian, wa yaquluna liman athbata ba'dha sifati wa awwala ba'dhaha wa humul asy'ariyah. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kepada orang-orang yang menetapkan sebagian sifat dan mentakwilkan sebagiannya, yang hakikat pentakwilan itu berarti pengingkaran. Nah, yaitu orang-orang Asy'ariyah. Dikatakan kepada mereka kaidah yang kedua, al-qawlu fi ba'dhi sifati kal-qawli fil ba'dil akhar. Pernyataan dalam sebagian sifat itu sama dengan pernyataan pada sebagian yang lain. Nah, fa inama asbata min as-sifati ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla. Naam. Yalzamuka. Nah, itu fa inama asbata min as-sifati ala wajhin yaliqu billahi azza wa jalla yalzamuka isbatal baqi ala hadzal wajhil la'iqi billah. Nah, Dikatakan kepada mereka, sifat-sifat yang kamu tetapkan itu tentu engkau katakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maka itu mengharuskan bagimu untuk menetapkan sifat-sifat yang lain sesuai dengan cara seperti ini, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang-orang Asy'ari, ya, yang meyakini sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat. Nah, ya, mereka menetapkan sifat apa misalnya? As-sam'u wal-basar, pendengaran dan penglihatan. Ya, maka as-sami al-basir, zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, kamu menetapkan ini? Ya, mungkin dia akan dengan pedenya, tentu, ya, dia menjawab demikian. Bagaimana, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya? Na'udzubillah, mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengaran Allah tentu tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Nah, maha suci Allah, ya, pendengaran sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Penglihatannya bagaimana? Dengan semakin pede dia pun akan menjawab juga sama. Ya, penglihatan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan, ya, kalau tangan bagaimana? Oh, kami tidak menetapkannya. Tangan itu maksudnya nikmat dan kekuasaan. Nah, padahal ada, ya. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Ya. Tentunya sumpah itu memiliki makna khusus pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi mereka mengatakan bahwa pendengaran tidak sama dengan pendengaran makhluknya, penglihatan tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Kemudian gara-gara doktrin yang sudah mereka terima, mereka tidak mau menetapkan sifat tangan, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Naam. Maka ketika dikatakan kalau kami Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagai orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita yakini ditetapkan, yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, kita yakini tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita selamat dari pengingkaran dan penyerupaan. Nah, bagaimana kalau kita tetapkan tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia mendapatkan hidayah, maka dia, oh iya ya, benar ya, seperti itu. Nah, sebagaimana pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya, ya, maka sifat-sifat yang lain juga demikian. Ditetapkan sebagaimana adanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah membawa orang untuk selamat dari pengingkaran dan penyerupaan. Ya, Ahlus Sunnah tidak mengingkari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidak pula mentakwilkannya, tidak pula menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, dan itu ada juga dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin Abad dalam faedah yang kelima. Namun nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kalau dipaksa nanti yang lain tidak bisa dikerjakan. Ya. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.